bahasa breakfast kan, dalam bahasa Inggris itu kan breakfast. Breakfast yang di break. Ya kan? Malam itu kan kita puasa kan? Malam itu kan puasa. Ketika kita tidur itu kan kita puasa. Kita gak makan, kecuali ada yang canggih lagi tidur makan gitu kan, gak ada juga kan. Malam kita puasa, terus puasa, terus Nabi mengajarkan apa? Nabi mengatakan ketika pagi hari maka makanlah kurma. Ada mengatakan hadis itu kan makan kurma ajwa 7 butir terhindar daripada syirik. Jadi kata kunci saya mencoba menelaah dengan pemahaman saya. Artinya pagi-pagi itu tidak cocok kita makan makanan-makanan yang minus miskin enzim. Lebih baik Anda pagi-pagi tidak usah makan. Minum aja cukup. Karena memang secara sainsnya bahwa pagi itu hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Jadi pagi itu tidak waktu, jadi antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 8 itu bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Sehingga nanti apa? Fasenya pagi kita itu adalah fase pengeluaran. Makanya kita buang hajat kalau pagi-pagi kan. Dan memang saat itu hormon kita lagi rendah. Hormon laparnya. Makan di saat hormon lapar atau ghrelin hormon itu lagi rendah bukan waktu yang tepat untuk makan. Kapan makannya? Siang. Sebelum siang. Nah sekarang saya tanya, kita belajar bagaimana Rasul mengajarkan itu semua. Saya tanya, kenapa banyak orang yang makan nasi, ada gulanya, ada rendangnya, ada sambelnya, nasi apa itu? Pokoknya itu lah nama nasinya. Nanti kalau saya disebut nasi apa, saya bilang anti pula. Memang sekarang kan agak-agak sensitif orang. Pokoknya nasi itulah pokoknya ya. Habis itu biasa, habis makan itu biasanya ngantuk gak? Ngantuk kan? Saya tanya, kenapa? Kekenyangan? Enggak, bukan kekenyangan. Makan sedikit aja biasanya ngantuk. Coba, Anda makan itu, nasi itulah tadi itu. Atau nasi apapun, yang pokoknya nasinya banyak, ada santannya, pokoknya gitu-gitulah. Terus, di samping itu, Anda coba trialnya, makan rujak. Habis makan rujak, ngantuk gak? Rujaknya gak pedes ya, rujak biasa aja. Kenapa gak ngantuk? Ya, karena rujaknya masih ada enzim. Maka Islam mengajarkan makan buah itu sebelum makan. Al-Quran mengajarkan surah Al-Waqiah seperti itu. Gitu. Kita makan buah itu sebelum makan. Dan pagi-pagi kan waktu ya. Jadi ketika ngantuk, maka tubuh minta istirahat. Ketika ngantuk, tubuh minta istirahat untuk renewing, refreshing lagi enzim. Maka siang jam 12 atau antara jam 12 1 2 3 4 antara jam 12 sampai jam 4 itu waktu tertingginya hormon lapar kita. Ini yang saya lagi share di IG tapi belum selesai yang fase 2. Yang ditunggu komennya itu. Yang belum selesai. Ya, ini saya cerita sekarang nih. Jadi fase 2 itu adalah fase kita makan. Jadi maka menu Mediterranean biasanya mereka makannya itu sekali sehari dan siang biasanya. Kenapa? Karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Supaya tubuh kita siap menerima makanan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ngapain dulu? Tidur. Ya kan? Pailullah kan? Tidur untuk apa fungsinya? Istirahat. Istirahat apa? Enzim diserahkan, hormon diserahkan, organ kita. Supaya siap menerima makanan. Gitu loh. Ketika makan, apa yang dimakan pertama kali? Buah dulu, kan gitu. Jadi nanti kalau udah ngerti polanya, benerin isi piring itu bisa, kita benerin isi piring yang kita, teman-teman sekalian, itu bisa banyak sekali efek ke badan kita, benerin isi piring.